وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، teman-teman semuanya, pemirsa dari Al-Muzani TV, alhamdulillah kita kembali melanjutkan dari kajian kita, kajian rutin kitab Al-Qawaidul Arba, 4 kaidah mengenal tauhid dan kesyirikan dengan penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullah taala. Sekarang kita masuk ke kaidah ketiga dan keempat. Yang kemarin sudah dibacakan kaidah ketiga, kaidah keempat juga sudah dibacakan. Belum, kita masuk Al-Qa'idatul Rabi'ah. Kita masuk ke kaidah keempat. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Bahwasanya musyrikin zaman kita, orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman saat ini, itu kesyirikannya lebih parah, lebih buruk dibandingkan kesyirikan al-awwalin, yaitu maksudnya kesyirikan musyrikin Quraisy. Kenapa demikian? Kata Syekh Muhammad, li'anna al-awwalina yusyrikuna fil raha. Karena orang-orang terdahulu, kalangan musyrikin Quraisy, mereka menyekutukan Allah ketika lapang. Di kala lapang, mereka beribadah kepada Allah, namun juga beribadah kepada selain Allah. Mereka memiliki sekian berhala, menyembah berhala-berhala mereka, juga menyembah Allah. وَيُخْلِسُونَ فِي الشِّدَّةِ. Namun mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah, meninggalkan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah yang selama ini mereka ibadahi di kala lapang. Di kala genting, di situasi gawat, mereka hanya beribadah kepada Allah. وَمُشْرِكُ زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ فِي الرَّخَاءِ وَالشِّدَّةِ. Sedangkan musyrikin zaman sekarang, kesyirikan mereka di kala lapang atau di kala genting. Di kala panen mereka berbuat syirik, di kala gagal panen mereka berbuat syirik. Di kala aman mereka berbuat syirik, di kala pandemi, di kala wabah, di kala bencana mereka juga berbuat syirik. Maka ini satu sisi keburukan musyrikin zaman sekarang dibandingkan dengan musyrikin zaman Quraisy. Para ulama menyebutkan sisi-sisi yang lainnya. Di antaranya ialah bahwasanya musyrikin Quraisy mereka beribadah kepada selain Allah, yaitu dari kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. Para wali, nabi, ya, malaikat, ataupun ketika mereka beribadah kepada selain Allah tadi yang bukan hamba-hamba Allah yang saleh, mereka beribadah kepada benda-benda mati, kayu, batu, pepohonan dan semisalnya. Adapun musyrikin zaman sekarang, mereka beribadah kepada selain Allah dari kalangan hamba-hamba yang fujar, yang durjana, bahkan yang kafir. Semisal mereka beribadah kepada Syekh Siti Jenar yang membawa pemahaman wahdatul wujud, ya, yang membawa pemahaman yang keliru, yang sangat sesat menyesatkan. Mereka beribadah kepadanya, datang ke kuburannya, meminta-minta di dalamnya, meminta-minta kepada Syekh Siti Jenar tersebut. Wa dalilu qauluhu ta'ala fa idza raqibu fil fulk da'allahu mukhlishina lahuddin falamma najahum minal barri idahum yusyrikun. Apabila mereka mengarungi lautan di atas perahu, di atas bahtera, maka ditimpa ombak yang besar, maka mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, memurnikan ibadah tersebut hanya pada Allah. Falamma najahum minal barri fa idahum yusyrikun. Namun ketika mereka kembali ke daratan, maka seketika itu pula mereka berbuat syirik. Naam. Wa tammat wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini selesai berarti penyebutan 4 kaidah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, kita langsung baca ta'liq, komentar, penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullah. Faddal. Qala Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala at-ta'liq. القاعده الثالثه والرابعه ان النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في اناس متفرقين في عبادتهم. طيب, ini penjelasan yang ketiga dulu, bahwasanya Nabi SAW beliau, ya, berada di tengah-tengah orang-orang yang berpecah belah ibadah mereka. Ada yang beribadah kepada wali, ada yang beribadah pada matahari, ada yang beribadah pada malaikat, ada yang beribadah pada pohon dan seterusnya. Fadal. هذه هي القاعده الثالثه وذكر بعدها الرابعه من القواعد الاربع التي من عقلها وفهمها جيدا عقل دين المشركين وعقل دين المرسلين. طيب ini adalah kaidah ya ketiga, dan beliau menyebutkan selain kaidah keempat, dari empat kaidah ini mengenal kesyirikan, mengenal tauhid, barang siapa yang memahaminya ya, yang memahaminya dengan baik, maka dia akan memahami agama kaum musyrikin, sehingga dia akan jauhi, dia akan hindari, dia akan memahami agama para rasul, sehingga dia akan pegang uat dan ikuti. Tafadhal. Wa arafa al-farq bainahuma wa hiya al-qawaid al-muhimmah al-wadihah allati bayyana fiha al-mu'allif rahimahullah haqiqata asy-syirki wa ma 'alayhi al-musyrikuna wa awdaha fiha haqiqata ma da'a ilayhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma arsyada ilayhi wa ma ba'athahu Allah bihi. Nah, dan dia akan mengetahui juga perbedaan di antara keduanya, agama musyrikin dan agama para rasul. Ya. Yaitu kaidah yang penting ini, yang jelas. Ya, yang dijelaskan oleh muallif, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tentang hakikat syirik dan bagaimana kalangan musyrikun berada di atasnya. Orang-orang yang beribadah pada Allah namun mereka tidak mengenal kesyirikan, maka merekalah orang-orang yang rentan terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut. Bagaimana bisa mereka menghindari kesyirikan sementara mereka tidak ketahui itu adalah kesyirikan? Nah, ini sangat berbahaya sekali. Ya, dan juga Syekh menjelaskan di sini hakikat dakwah para nabi. Apa yang Nabi bimbing, apa yang Rasul bimbing, wa ma ba'athahu Allahu bih, dan apa yang Allah utus kepada beliau. Ya, tafadhal. Faman amala hadhihi al-qawaid al-arba' kama yanbaghi kana 'ala basiratin wa ma'rifatin bidinil mursali. Baik, barang siapa yang memahami empat kaidah ini sebagaimana sepatutnya dengan pemahaman yang benar, tidak ada distorsi, tidak ada tahrif, maka dia berada di atas basirah, pengetahuan yang kuat mengenai kaidah kesyirikan dan kaidah tauhid, dan dia akan mengetahui agama para rasul, bahwasanya para rasul semuanya membawa agama hanya beribadah pada Allah dan menjauhi segala peribadatan kepada selain Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula, dan sungguh kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul, yang rasul ini menyeru kepada umatnya, an ya'budullaha wajtanibut taghut, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah segala peribadatan yang disembah selain Allah. Ula fi bayani annahum fi bayanin annahum muqirruna bi tauhidir rububiyyah. Taib, di kaidah yang pertama telah dijelaskan bahwasanya musyrikun Quraisy mereka mengakui, mengikrarkan, mengimani tauhid rububiyyah. Ya, mereka mengimani Allah yang mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, dan mereka tidak pernah mengimani sedikit pun berhala-berhala yang mereka sembah itulah yang mencipta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur alam semesta. Tidak demikian. Sebagaimana di kaidah pertama, Syekh menyebutkan ayat-ayatnya mengenai hal ini. Tafadhal. Wa annahum la yunkiruna anna Allah huwal khaliqu ar-raziqu al-mudabbiru al-muhyi al-mumitu ar-razzaqu lil-ibadi ya'rifuna hadha wa hadha. Dan mereka tidak mengingkari Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan, mematikan, ar-razzaq, yang maha pemberi rezeki kepada para hamba, mereka mengetahui hal ini. ولهذا أقروا به لما سئلوا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله كما تقدم. Oleh karena itu mereka mengakui hal ini tatkala mereka ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan di surah Az-Zukhruf dan di banyak ayat yang lainnya, walain sa'altahum man khalaqahum, jika engkau tanya wahai Nabi, engkau tanya mereka musyrikin Quraisy tersebut, siapa yang menciptakan mereka? La yaqulun Allah, maka mereka akan jawab Allah. Ini keterangannya sudah lewat di kaidah yang pertama. Faddal. Wa bayyana fil qa'idati tsaniyati annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim ghala li talabil qurbati wasyafaati. Baik, dan Syekh juga menjelaskan di kaidah yang kedua bahwasanya mereka mengatakan kami tidak pernah beribadah kepada mereka, ma na'buduhum illa li qurbuna ilallahi zulfah, kata mereka. Kami enggak beribadah kepada berhala ini melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, wa tawajjahna ilaihim, kami tidak menghadapkan diri kami kepada mereka dengan ibadah, ghala li talabil qurba, ghala itu zada atau maknanya illa, melainkan agar kami mendapatkan kurbah, mendekatkan diri kami saja kepada Allah dan mendapatkan syafaat. Wa yabuduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'una indallah, kata mereka kepada terhadap berhalanya, mereka ini hanya pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Yani annahum ma tawajjahu ilaihim yataqiduna fihimul khalqa war rizqa. Baik, hasbuk. Ya, maksudnya adalah mereka ma tawajjahu ilaihi, mereka tidaklah bertawajjuh, menghadapkan diri mereka kepada berhala-berhala mereka dengan keyakinan berhala mereka lah yang mencipta, memberi rezeki. Tidak demikian. Mereka mengaku yang mencipta, memberi rezeki hanya Allah. Fahum ya'lamuna annal khallaqa warrazzaqa huwallahu. Nah, mereka mengetahui yang maha memberi rezeki, yang maha mencipta hanya Allah. Walakinnahum abaduhum biqasdi syafa'atihim wa taqribihim ila Allah. Ya, namun mereka beribadah kepada berhala-berhala tersebut dengan maksud ya agar mendapatkan syafaat dari yang mereka sembah, karena yang mereka sembah ini adalah orang-orang soleh, para wali min awliyaillah. Mereka sangka bahwasanya wali-wali ini akan memberikan syafaat mereka di sisi Allah, akan mendekatkan diri mereka di sisi Allah. Yaqulu ta'ala ala lisanihim ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa wa yaquluna haula'i syufa'una 'indallah. Taib. Dan Allah berfirman yang mengutip ucapan mereka ketika mereka dituding melakukan kesyirikan di surah Az-Zumar ayat ketiga, mereka mengatakan, kami tidak beribadah kepada berhala-berhala ini, melainkan agar berhala-berhala ini, mereka ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka juga mengatakan di surah Yunus ayat 18, ya, mereka ini adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Mereka berkomentar terkait berhala-berhala mereka yang merupakan gambaran orang-orang saleh. Wa hadza huwa syirkuhum. Yaquluna innana da'unahum wa tawajjahna ilaihim liyuqarribuna ila Allah. Taib, inilah kesyirikan mereka. Mereka menyatakan kami beribadah, ya, kami berdoa kepada wali-wali ini, orang-orang saleh ini, kami menghadapkan diri kami agar mereka mendekatkan diri kami di sisi Allah. Waliyashfa'u lana 'indallah. Agar mereka memberi syafaat kami di sisi Allah, yaitu Allah. Apabila mereka tidak beriman kepada akhirat, mereka meyakini berhala ini akan memberikan syafaat dalam hal keduniaan. Karena banyak musyrikin Quraisy bahkan mayoritas tidak beriman tentang akhirat. Apabila ya di antara mereka beriman pada akhirat, maka mereka meyakini orang-orang saleh yang mereka sembah ini akan membela mereka di akhirat. Wallahu warrazzaqul khaliq subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang Maha memberi rezeki dan yang Maha mencipta. Wa amma syirkul musyrikin almutaakhirin fasyirkuhum daimun fir rakhai wasyiddati. Nah, ini dia. Adapun kesyirikan kaum musyrikin yang belakangan ini, ya, kaum musyrikin milenial, maka kesyirikan mereka itu continue dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan genting. Ingat tadi, di kaidah keempat, musyrikin Quraisy beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah di kala lapang saja. Di kala genting mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau musyrikin zaman sekarang tidak. Ya. Bahkan musyrikin zaman sekarang tatkala mereka memberikan ibadah kepada Nyi Roro Kidul, kepada Mbah Wong Rekso, kepada jin-jin, kepada Dewi Sri, ya, dan bila mereka meyakini Dewi Sri lah yang memberikan panen untuk mereka. Mereka meyakini Nyi Roro Kidul lah yang memberikan ikan yang banyak untuk mereka. Mereka meyakini bahwa solah ini yang memberikan keselamatan untuk mereka. Maka mereka syiriknya ini dalam hal rububiyah yang musyrikin Quraisy mengimani hal tersebut. Na'udzubillah, rububiyah dan uluhiyah. Maka sudah pantas mereka dikatakan sebagai orang yang lebih musyrik, lebih kafir daripada musyrikin Quraisy. Ini konsekuensinya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di Syarah Qaidul Arba. Konsekuensi dari kaidah keempat ini dengan menyatakan musyrikin zaman sekarang lebih parah kesyirikannya dibanding dengan musyrikin zaman terdahulu, konsekuensinya berarti kesyirikan mereka, mereka lebih musyrik, mereka lebih kufur, lebih layak untuk dikafirkan dibandingkan dengan musyrikin zaman terdahulu. Tafadhal. Taib, mereka menyekutukan Allah. Di samping mereka beribadah pada Allah, menyekutukan Allah dengan para nabi dan selainnya. Mereka beribadah pada para nabi. Taib, ba'da masyayikhi. Dan sebagian mereka menyekutukan Allah bahkan dalam tauhid rububiyah. Mereka meyakini bahwasanya sebagian masyih, guru-guru mereka, sebagian orang saleh, ya tasarruf fil kaun, dapat punya peran dalam alam semesta ini. Nauzubillah. Tafadhal. Wa yatasarrafu fin nas. Dan mereka punya peran terhadap manusia. Ini nyata ya. Ya, pernah kami ke daerah Aceh waktu itu. Ya, di situ tempat sufi di pinggir laut. Kita tanya kenapa daerah sini tidak kena tsunami? Pertanyaan yang biasa saja sebenarnya. Daerah sini alhamdulillah enggak kena tsunami ya. Oh, dijawab bahwasanya di sini ada syekh. Ada Abuya fulan. Subhanallah. Yang menyelamatkan mereka padahal Allah. Bukan si fulan. Nah, ini kesyirikannya ini dahsyat ini. Tafadhal. Wa hadza min sakhafatil uquli wa dhalaliha. Ah, ini merupakan lemahnya akal dan kesesatan. Tafadhal. Fasaru asfaha minal musyrikin al-awwalin. Jadilah mereka lebih safih, lebih bodoh dibanding musyrikin terdahulu. Wa aqallu aqlan wa adzama syirkan. Dan akal mereka lebih minim, lebih rendah. Kesyirikan mereka lebih dahsyat. Ini dari satu sisi saja. Belum lagi kalau kita lihat aspek yang lain, musyrikin Quraisy, mereka tidak pernah beribadah kepada hamba-hamba Allah yang durjana. Mereka beribadah kepada selain Allah dari kalangan wali, orang soleh, nabi, malaikat. Ataupun kalau bukan, mereka beribadah kepada benda-benda mati yang tidak bermaksiat. Kepada kayu, batu, pepohonan. Musyrikin zaman sekarang, Syekh Siti Jenar mereka ibadahi. Jin Nyororo Kidul mereka ibadahi. Bahkan Dewi Sri, Dewa, Dewi dari agama sebelah sana. Togut. Mereka berikan sesaji ibadah karena panen dan seterusnya. Subhanallah. Fadal. Taqaddama tafsir syafa'ah. Wa anna syafa'ata syafa'atan. Syafa'atun mardiyatun. Wahia allati ya'zanallahu biha wa yardaha. Kasyafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li ahli al-mawkifi. Hatta yaqdiya bainahum bi'idznihi subhanah. Wa syafa'atihi fi ahli al-tawhid. Hatta yadkhul jannata biiznihi wa ridahu subhanahu wa ta'ala. Ya, telah berlalu penjelasan mengenai perincian mengenai syafaat. Syafaat itu ada dua, syafaat yang diridhoi oleh Allah, yang Allah izinkan. Ya, dan yang Allah ridhoi syafaat tersebut, ya, seperti syafaat Nabi. Ya, untuk orang-orang yang ada di mahsyar hingga Allah memberikan keputusan untuk mereka karena mereka berdiri dalam waktu yang lama. Ya, dan syafaat untuk ahli tauhid. Agar mereka tidak masuk, supaya hingga mereka masuk surga dengan izin dan keridhaan Allah. Ya, jadi asy-syafi, ya, di sini orang yang memberikan syafaat itu setelah dapat izin dari Allah. Yang kedua yang diberikan syafaat al-masfu itu adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya orang yang diridhoi? Itu ahli tauhid. Adapun musyrikun, kafirun, mereka tidak mendapatkan syafaat sedikit pun. Fadal. Wasyafa'atun batilatun wa hiya asy-syafa'atu allati yatlubuha al-musyrikuuna min ghairi Allahi kal anbiya'i aw as-salihina aw al-mala'ikati aw al-jinni aw min al-asjari wa hiya syafa'atun batilatun qala Allah ta'ala. Itu min al-asjar, kalau di ana yang tepat asjar, ya. Asjar kalau di saya di buku antum juga asjar, ya. Asjar yang benar adalah asjar. Dan syafaat yang batil ialah syafaat yang diminta oleh musyrikun kepada selain Allah. Semisal mereka minta kepada para nabi, orang soleh, malaikat, jin, pepohonan. Ini syafaat yang batil lah, syafaat yang batil. Fadal. Qala Allah Ta'ala fiha, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Wa yakulu Ta'ala, ma lizzalimina min hamimin wala syafi'i yuta' wa hadhi syafa'atun batilah. Allah Ta'ala berfirman, maka tidak bermanfaat syafaat orang-orang yang memberikan syafaat untuk mereka. Ya, para nabi tidak bisa memberikan syafaat untuk mereka. Dan tidak bisa. Ya, dan bagi orang-orang yang zalim tersebut, mereka tidak memiliki teman dekat. Tidak memiliki syafaat yang dituruti. Yang diterima syafaatnya. Dan inilah syafaat yang batil. Fadal. Wa hadhi syafaatun batilah. Liannahum talabuha min ghairillahi wa tawassalu ilaiha bisyirki fasarat batilatan. Nah, karena mereka memintanya kepada selain Allah. Mereka bertawasul dengannya dengan kesyirikan, maka jadilah itu syafaat yang batil. Ya, fadal. Tsumma dzakara fil qa'idati tsalitsati anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara fi unasin syirkuhum mutanawwi'un. Baik, kemudian Syekh menyebutkan di kaidah ketiga bahwa Nabi SAW itu hadir berada di tengah-tengah manusia yang kesyirikan mereka beraneka ragam. Faminhum man ya'budul anbiya'a, waminhum man ya'budul malaikata, waminhum man ya'budul salihina, waminhum man ya'budul jinna, waminhum man ya'budul asjara wal ahjara, waminhum man ya'budul syamsa, wa dhakaral ayati dalati ala dhalika. Di antara mereka ada yang beribadah kepada para nabi, para malaikat, orang-orang soleh, beribadah pada jin, beribadah kepada pepohonan, bebatuan, di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari, ya. Dan Allah menyebutkan hal ini semisal firman-Nya. Mithla qawli jalla wa ala wa la ya'murukum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Baik, Allah Ta'ala berfirman, dan Allah tidak memerintahkan kepada kalian untuk menjadikan malaikat dan nabi sebagai sesembahan. Apakah Allah memerintahkan kepada kalian dengan kekufuran ba'da id antum muslimun, setelah kalian menjadi muslim? Ini mustahil. Ya. Faddal. Wal anbiya'i kufrun. Baik, maka Allah menjadikan peribadatan yang diberikan pada malaikat, pada para nabi, itu kekufuran. Apalagi kepada selain keduanya. Kepada orang soleh, kepada para wali, kepada para habaib, ajengan, kiai, enggak boleh itu semua. Kesyirikan. Faddal. Wa dhakara fi kisati Isa wan nasara ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kuntu antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli shay'in shahid. Baik, Allah berfirman mengenai kisah Isa dan orang-orang Nasrani. Kata Nabi Isa, ma qultu lahum, aku tidaklah mengatakan kepada mereka, ya Allah, kata Nabi Isa, kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku, agar aku mengatakan pada mereka, beribadahlah kalian pada Allah Rabbku dan Rabb kalian. Ya, aku akan menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah mereka. Ketika engkau mewafatkan aku nanti kelak, maka engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu. Wa dzakara fil asjari wal ahjari was salihin afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al ukhra. Baik, Allah menyebutkan bagaimana bebatuan dan pepohonan disembah. Afar itu mulat awal Uzza. Maka bagaimana pendapat kalian tentang Lata dan Uzza? Ini berhala orang-orang musyrik, dan juga manat yang ketiga. Walatu rajulun salihun wa manatun hajarun wal Uzza syajaratun. Nah, ini syahidnya. Kalau Lata itu orang saleh, manat dia adalah batu, Uzza dia adalah pepohonan. Batu dan pepohonan yang diibadahi. Faqatalahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum as-sahabatu wa lam yufarriqu bainahum. Baik, maka Rasulullah dan para sahabat memerangi mereka, dan Rasulullah tidak memilah-memilih. Siapapun di antara mereka yang beribadah pada wali, yang beribadah pada batu, diperangi. Sebagian musyrikun mengatakan, "Loh, kalau musyrikin Quraisy kan mereka beribadah pada batu, kami kan beribadah pada Allah juga, tapi kami hanya memberikan ibadah pada Syekh Abdul Qadir Jilani, dia kan wali." Musyrikin Quraisy Abu Jahal pada batu kayu, beda dong. Ah, kata mereka, padahal hakikatnya sama, tidak dibedakan. Siapa saja yang memberikan ibadah kepada selain Allah, maka dia diponis dengan kesyirikan. Fasyirku wahidun wa in tanawwa'al ma'buduna. Taib, kesyirikan itu satu walaupun beraneka ragam yang disembah. Namanya syirik. Pokoknya definisi syirik itu adalah sorful ibadah li ghairillah. Ya, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ibadah itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hanya hak Allah. Ini yang mesti dipahami secara mendasar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Ta'ala di Al-Quran, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah padaku. Kata Nabi SAW, haqqullahi alal ibad ayya'budu wa la yusyriku bihi syai'ah. Hak Allah yang mesti ditunaikan oleh hamba, yang ini menjadi kewajiban hamba, ialah hak Allah yang mesti dipenuhi hamba, agar hamba beribadah hanya pada Allah dan tidak menyekutukan, tidak memberikan ibadah dalam bentuk apapun kepada selain Allah. Fadhal. Kalladzi ya'budu syams aw al-qamara aw al-malaikata aw as-salihina aw an-nujuma aw ghairahum fakul wa fakul lahum musyrikuna yaqulu ta'ala. Maka seperti orang yang menyembah matahari, bulan, malaikat, orang saleh, bintang dan yang lainnya, semuanya musyrikun. Tidak ada bedanya. Orang yang menyembah Isa musyrikun. Menyembah Uzair musyrikun, semuanya kafir. Ya, tafadhal. Yaqulu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah fa'budillaha mukhlishan lahuddin fa ilahukum ilahu wahid. Baik, Allah sini menjelaskan, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah dengan memurnikan ibadah tersebut hanya kepada Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu memerintahkan. Qada maknanya amara atau wasa, memerintahkan, mewasiatkan Rabbmu agar jangan kalian beribadah kecuali hanya pada Allah. Ini makna la ilaha illallah. Fa'budillah mukhlisina lahuddin. Beribadahlah kalian pada Allah dengan memurnikan ibadah tersebut. Wa ilahukum ilahu wahid. Ilah kalian, sembahan kalian hanya sembahan yang satu. Tafadhal. Faman khalafa hadhil ayat wa ma jaa fi ma'naha faqad asyraka sawa'un fa'ala dhalika ma'al anbiya'i aw ma'as salihina aw ma'al malaikati aw ma'al jinni aw ma'an nujumi aw ma'as syamsi aw ma'al qamari aw ghairi dhalika. Baik. Maka barang siapa yang menyekutukan Allah, ya apakah dia menyekutukan Allah dengan para nabi, orang saleh, malaikat, jin, bintang-bintang, matahari, bulan atau yang lainnya, dengan kiai, dengan habaib, maka mereka dianggap berbuat kesyirikan. Sama. Fadhal. Walihada anzalallahu jalla wa ala fihim wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, yakni asyirk. Naim, yakni asyirka. Oleh karena itu Allah menurunkan firman-Nya, dan perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah, hingga tidak ada lagi kesyirikan. Karena jihad tujuannya ialah untuk meninggikan kalimat Allah sehingga tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan agar agama ini semuanya, ini semua agama ini mendedikasikan diri kepada Allah. Fasyirku yutlaqu alaihi fitnatun. Nah, syirik dimutlakkan kalau disebutkan ini sebagai fitnah. Fitnah itu sebagai syirik. Fadhal. Kama fi qawlihi ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, yani hatta la yaqa'a syirku billah, syirkun billahi wa yakuna ad-dinu kulluhu lillahi. Baik, dan perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah, maksudnya hingga tidak terjadi lagi kesyirikan pada Allah dan hingga agama ini hanya diberikan kepada Allah. Fal ikhtilafu yusamma fitnatun. Fitnatan wal ma'asi tusamma fitnatan walakin al maqsuda fi hadhihi al ayati hiya fitnatu syirk billahi. Baik, maka ikhtilaf, perselisihan dinamakan sebagai fitnah, kemaksiatan dinamakan sebagai fitnah, namun yang dimaksud di ayat ini fitnah adalah kesyirikan. Kama qala jalla wa ala yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl yani asyirka. Nah, sebagaimana firman Allah, dan mereka bertanya kepada engkau tentang bulan haram, berperang di bulan haram, katakanlah berperang di bulan haram itu dosa besar, ya. Dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, ya, menghalangi manusia dari jalan Allah dan kekufuran, ya, wal masjid haram, dan mengeluarkan orang-orangnya di situ adalah dosa besar di sisi Allah, mengeluarkan, mengusir orang-orang beribadah di situ adalah dosa besar di sisi Allah. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Ini yang sering salah pahami oleh orang-orang awam, ya. Fitnah itu lebih besar dosanya dibanding pembunuhan. Padahal maksud fitnah di sini adalah apa? Kesyirikan. Bukan fitnah maksudnya namimah, adu domba, bukan. Tapi yang dimaksud di fitnah lebih besar dosanya daripada pembunuhan adalah kesyirikan. Fadalla dhalika ala anna alwajiba ala wulatil umuri an yuqatilu ubbada ghairillahi mutlaqan kainan man kana idha da'u ila Allahi wa arshadu. Naam. Maka ini menunjukkan bahwa wajib bagi pemerintah untuk memerangi para penyembah selain Allah secara mutlak, ya, siapapun dia. Ini apabila pemerintah menyeru kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah, dan membimbing manusia menuju jalan Allah. Ini yang wajib bagi pemerintah. Kalau enggak, pemerintah nanti ditanya, membiarkan kesyirikan, membiarkan praktek perdukunan, ramal-meramal, dan seterusnya. Fadhal. Fa'in lam yakbalu wujiba kitaluhum. Wajiba kitaluhum ma'al kudrati. Nah, kalau mereka tidak mau menerima ajakan pemerintah, maka pemerintah wajib memerangi mereka, kalangan musyrikin tersebut, sesuai dengan kemampuan. Fattakullaha mastata'tum. Nah, maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ini ayat yang sama tadi. Ya, tafadhal. Wa yaqulu jalla wa ala infiru khifafan wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baik, Allah berfirman, berangkatlah kalian dalam keadaan ringan atau berat untuk berjihad, berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah, yang itu lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahuinya. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ya Allah berfirman, wahai orang beriman, maukah aku tunjukkan pada kalian perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Kalian beriman pada Allah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri kalian, itu yang demikian lebih baik jika kalian mengetahuinya. Tafadhol. Wa mimma yata'allaqu bi ibadati al-ahjari wal asjari hadithu Abi Waqid al-Laythi lamma kharaju ila Hunain. Nah, ini di kaidah ketiga kemarin hadisnya. Yang berkaitan dengan beribadatan kepada pepohonan, bebatuan, ialah hadis Abu Waqid Al-Laitsi yang baru masuk Islam ketika mereka ke Hunain, menuju perang Hunain dari Mekah waktu itu, dan mereka baru masuk Islam. Wa kanu hudatha'a ahdin bil kufri marru 'ala unasin minal musyrikin ya'buduna sidratan. Naam, dan mereka baru saja lepas dari kekufuran. Maka mereka melewati orang-orang masyarakat dari kalangan musyrikin yang mereka menyembah pohon bidara. Wa yu'azzimunaha wa yu'alliquna 'alayha as-silaha yaquluna innahu idza 'alliqa 'alayha yakunu amdha wa aqwa. Naam. Dan mereka, orang-orang musyrik ini, biasa mengagungkan pohon bidara tersebut. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka, pedang, tombak, panah di atas pohon bidara tadi. Mereka iktikaf di situ, diagungkan. Dan mereka mengatakan dengan kebatilan tentunya, apabila digantungkan di atas pohon bidara tersebut pedang dan yang lainnya senjata, maka yakunu amdha, maka akan lebih tajam, lebih kuat, lebih sakti. Nah, tafadhal. Faqala al-muslimuna ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwatin. Ah, ini muslimun yang baru masuk Islam di Fathul Mekah, diajak Rasulullah berjihad. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, buatkan untuk kami dong Zatu Anwat. Pohon bidara tadi yang diagungkan di ibadah itu namanya Zatu Anwat. Sebagaimana mereka punya Zatu Anwat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, innahu sunan, innaha sunanu. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qala banu Israila li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Maka Nabi sallallahu menanggapi dengan kemarahan beliau, Allahu Akbar. Ini kalimat-kalimat yang menunjukkan kemarahan beliau, zikir Allahu Akbar, kata para ulama. Inilah sunan, inilah jalan-jalan yang kalian mengucapkan demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian mengatakan sebagaimana yang dikatakan Bani Israel kepada Musa ketika Allah selamatkan mereka dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Allah bukakan Laut Merah di depan kepala mereka, terbelah, membuka jalan mereka berjalan ketika mereka sampai di Syam, di Palestine. Mereka melihat dengan mata kepala mereka Fir'aun ditenggelamkan, dan mereka melihat musyrikin punya berhala. Ternyata mereka mengatakan pada Nabi Musa, ija'al lana ilahan kamalahum aliha. Subhanallah. Buatkan untuk kami berhala sebagaimana untuk mereka juga punya berhala. Maka diharjik oleh Nabi Musa. Innakum qaumun tajhalun. Kalian orang bodoh. Dan ini adalah kaidah penting dari kalangan dari para ulama, di antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kasyful Syubhat. Apabila seorang melakukan atau mengucapkan sebuah ucapan kekufuran, tatkala dia diberi tanbih, diberikan peringatan, dia berhenti, dia bertobat, maka dia tidak dicap sebagai orang yang musyrik atau orang yang murtad. Faddal. Al haditsu rawahu Tirmidzi wa shahahahu. Al haditsa. Rawahu Tirmidzi wa shahahahu. Takdirnya akmil al hadis. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Faddal. Fajuila talabu ijadi syajaratin tu'badu. Nah, maka dijadikanlah meminta untuk dibuat pohon untuk diibadahi. Ya, tafadhal. Mithla qawli Bani Israila, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya, sebagaimana ucapan Bani Israil tadi, buatkan untuk kami berhala sebagaimana mereka juga punya berhala. Fa idza qala nuridu syajaratan na'buduha aw hajran na'buduha. Hajaron. Aw hajaron na'buduhu. Aw qabran na'buduhu nu'alliqu 'alayhi as-silaha wa nad'uhu nastaghiithu bihi nanziru lahu fa huwa mithlu qawli bani Israila ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Masyaallah. Ini Syekh bin Baz menyatakan, apabila seorang menyatakan kita ingin pohon yang ingin kita ibadahi, kita ingin bebatuan, yang ingin kita ibadahi, kita ingin kuburan, yang ingin kita ibadahi, kita ingin menggantungkan senjata kami di situ, agar menjadi senjatanya sakti, kita berdoa di situ, beristighosah kepadanya, bernazar untuknya. Ini seperti ucapan Bani Israel, ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkanlah untuk kami Musa berhala, sebagaimana mereka juga punya berhala. وهذه قاعدة عظيمة مع القاعدتين سابق السابقتين. Nah, ini kaidah keempat, inilah kaidah yang agung ya, sebagaimana dua kaidah sebelumnya, kaidah kedua dan kaidah ketiga. Fadal. ثم أوضح في القاعدة الرابعة أن شرك الأولين أخف من شرك المتأخرين. طيب, ini Syekh kemudian menjelaskan di kaidah keempat bahwasanya kesyirikan ya, orang-orang terdahulu itu lebih ringan dibandingkan kesyirikan zaman sekarang. Ini zaman Syekh. Ya, di zaman Syekh, apalagi zaman sekarang lebih parah lagi. Fadhal. Fa syirkul mutaakhirin a'zamu wa akbahu. Fal awwaluna syirkuhum kana fi rakhai wa yukhlisuna fi syiddati. Baik, kesyirikan orang-orang terdahulu sekarang belakangan itu lebih dahsyat lagi. Lebih jelek lagi. Orang-orang terdahulu kesyirikannya itu hanya pada di kala lapang. Di kala genting mereka memurnikan ibadah mereka hanya pada Allah. Fadhal. Amma haula'il musyrikuna fi ghalibil buldani fasyirkuhum daimun fi rakhai wasyiddati ka'ubadil badawi wa ubadil husaini wa ubadi syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ghairihim. Maka kesyirikan mereka di banyak negeri, maka kesyirikan mereka itu continue apakah di kala genting atau di kala lapang. Semisal para penyembah Badawi, para penyembah Husain, para penyembah Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau di Indonesia para penyembah Nyi Roro Kidul ya, dan yang lainnya. Taib, tafadhol. Falwajibu al-hadru minan hadaru. Falwajibu al-hadru min syirkil musyrikina fi syiddati war-rakhai daqiqihi wa jalilihi. Nah, maka wajib untuk memberikan peringatan, maafan, untuk mewaspadai dari kesyirikan musyrikin, apakah di kala genting atau di kala lapang, yang dakiknya, yang halusnya maupun yang nampaknya. Hah, ini parahnya mereka ya. Tadi di kala genting, kala pandemi mereka beribadah kepada selain Allah, memberikan ibadah, mendatangkan dukun lebih banyak, memberikan sesaji lebih banyak. Subhanallah. Faddal. Wa mimma yadullu ala anna syirkal musyrikina fi rakhai duna syiddati qawluhu ta'ala fa idza rakibu fil fulk yani al bakhirata aw as safinata. Naam. Di antara yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan musyrikin ya hanya di kala lapang saja, tidak di kala genting. Mereka musyrik, mereka berbuat syirik pada Allah di kala lapang saja. Firman Allah Ta'ala di surah Al-Ankabut, apabila mereka mengendarai al-fulk, yaitu bakhirah atau safinah, kapal, bahtera. Da'ullaha mukhlisina lahuddin. Nah, maka mereka memurnikan doa mereka, ibadah mereka hanya pada Allah. Hilang itu semua peribadatan yang mereka selama ini sembah selain Allah. Yani annahum kanu idza rakibul bahra wa khafu an yaghriqu fil bahri aw tughraqu aw taghriqu sufunuhum. Da'ullaha mukhlisina lahul ibadah. Nah, apabila mereka mengarungi lautan, mereka khawatir tenggelam di laut atau khawatir perahu-perahu mereka karam, maka mereka berdoa kepada Allah, memurnikan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza najjahum ila al-barri wa salimu adu ila syirki. Nah, namun apabila mereka selamat ke daratan, mereka selamat dari tenggelam, mereka kembali berbuat syirik. Qulu jalla wa ala fi ayatin ukhra wa idza massakumud durru fil bahri dalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ila al barri a'radtum. Nama Allah Ta'ala berfirman, apabila mereka ditimpa bahaya di lautan, hilanglah ma tad'una illa iyyah. Hilang itu semua, apa yang kalian sembah kecuali hanya kepada Allah. Hilang semua, la ta'uzamanat, hilang itu semua. Namun tatkala kami selamatkan kalian ke daratan, a'radtum, kalian berpaling, berbuat syirik lagi. Ya. Wa hakadha fil ayati. Wa idza ghasyahum mawjun kadzulali da'allaha mukhlisina lauddin. Nah, bagaimana di ayat yang lain, apabila mereka digulung oleh ombak yang setinggi gunung, maka mereka segera berdoa dengan memurnikan ibadah mereka pada Allah. Hilang itu semua sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah selama ini. Hakadha ahlul musyrikina 'inda asy-syada'id yukhlisuna lillahi al-ibadata wa ya'lamuna annahu yunji wa annahu la ilaha ghairahu wa idza wa annahu la ilaha ghairuhu. Nah. Wa annahu la ilaha ghairuhu. Baik. Demikianlah kondisi kaum musyrikin ketika genting. Mereka memurnikan ibadahnya pada Allah. Mereka mengetahui bahwa Allah lah yang menyelamatkan. Bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi selainnya. Wa idza jaa ar-rakha'u waqa'u fi syirki ma'alihatihim wa asnamihim. Namun tatkala mereka ya, di situasi lapang, mereka kembali terjatuh ke dalam kesyirikan. Mereka menyembah ya, berhala-berhala mereka dan patung-patung mereka. Amma haula'il musyrikuna fi hadzal waqti fasyirkuhum da'imun fala basirata 'indahum. Nah, kalau musyrikin zaman sekarang, zaman milenial lebih lagi. Ini di waktu sekarang ini kesyirikan mereka itu lebih kontinu. Mereka enggak punya pengetahuan sedikit pun dalam hal ini. Ya, faddal. Fa ya'buduna ghairallahi fir rakha'i wasyiddati. Nah, mereka beribadah pada selain Allah di kala lapang dan genting. Wala tamyizun 'indahum lidhafil uquli wa ghalabatil jahli. Mereka enggak punya ya hal, apa mempunyai pandangan yang memilah. Mereka tidak punya pembeda, tidak bisa memilah karena lemahnya akal mereka, karena dominannya kebodohan di antara mereka. Nasrullah al-afiyata was-salamata waffaqallahu al-jami'a wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Baik, ini selesai di kaidah keempat. Jadi ini ya, tadi yang diterangkan oleh Syekh bin Bas, alhamdulillah bertepatan dengan waktu Isya. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan dengan kitab yang baru ya. Tentunya dari kitab ini At-Ta'liqat Baziyah ala Ar-Rasail Al-Aqdiyah di Syekh Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab dengan ta'liqat dari Syekh bin Bas. Ya, Syekh bin Bas di sini ada buku Al-Qaidul Arba baru saja kita selesaikan. Juga ada Fadlul Islam sebelum Qaidul Arba kita selesaikan juga. Ya, dan juga yang tersisa berarti Al-Usul As-Salasah, tiga landasan utama. Ada Kasfus Syubuhat, menyingkap syubhat kaum musyrikin, dan kitab fenomenal beliau yaitu Kitab Tauhid. Ya, maka nanti insyaallah kita akan putuskan biidznillah, kita akan umumkan nanti di ya, Al-Muzani akan dikabarkan ya, antara tiga yaitu yang tersisa Usul Salasah, Kasfus Syubhat atau Kitab Tauhid. Tentu kita akhirkan Kasfus Syubhat karena Kasfus Syubhat itu haknya ialah diakhirkan karena dia sedikit berat materinya. Tentu kalau kita belum memahami akidah secara mendasar itu akan sulit memahami. Insyaallah kita akan lanjutkan. Saya berterima kasih pada para ikhwah yang hadir di sini maupun teman-teman semuanya di rumah yang menyimak kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya, keberkahan kepada kita semua. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, pemahaman, ilmu dan amal kepada kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekeliruan selama membacakan kajian kitab ini. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.